Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudhlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik. Pertemuan kita ke-147. Pasal yang kita bahas hari ini adalah bab Al-Awqatul Lati Nuhya Anis Salati Fiha. Waktu-waktu yang dilarang sholat di dalamnya. Jadi ada waktu-waktu yang mana kita dilarang melaksanakan ibadah sholat di dalamnya. Apa saja waktu-waktu tersebut? Apakah semua jenis sholat dilarang ataukah tidak? Ini yang ingin coba kita lihat dari pembahasan Ibnu Naqib dan penjelasan Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala. Dikatakan oleh beliau Ibnu Naqib rahimahullahu taala, tuhramu as-salatu wa la tan'aqid. Diharamkan melaksanakan salat dan tidak sah. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Apabila sholat itu dilaksanakan tatkala matahari hendak terbit, ya matahari hendak terbit tulu, sampai apabila matahari itu telah naik seukuran tombak. Jadi ketika menjelang terbitnya matahari, ya, itu adalah waktu di mana kita dilarang melaksanakan ibadah salat. Dan larangan itu terus berlangsung sampai apabila matahari sudah mulai meninggi setinggi tombak, kata beliau. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah wa indal istiwa'i, yaitu ketika matahari tepat berada di tengah, ya tepat berada di atas kepala kita, ya tepat berada di tengah langit. Itu disebut dengan halatul istiwa, ketika matahari tepat berada di tengah. Orang Jakarta katakan tengari, ya tengari, tengah hari maksudnya. Itu dilarang salat. Hatta tazula, sehingga memasuki waktu zawal, yaitu tergelincirnya matahari dari titik tengah ke arah barat, yang mana itu menjadi awal dari waktu sholat zuhur. Dalam hadis dikatakan yang sudah pernah kita bahas bahwa panjang bayangan saat permulaan waktu zawal atau permulaan tergelincirnya matahari, kata Nabi, mithlus syirak, yaitu seperti tali sendal. Artinya munculnya bayangan masih sedikit, ya belum panjang. Itu adalah awal permulaan waktu sholat zuhur. Wa indal isfirari hatta tagrub. Waktu yang ketiga adalah indal isfirar, ketika langit sudah mulai menguning di ufuk sebelah barat. ya, langit sudah mulai menguning di ufuk sebelah barat, hatta taghrub, sampai dengan matahari tenggelam. Sampai dengan matahari tenggelam. Itu waktu yang ketiga. Waktu yang keempat, wa ba'da salati as-subhi. Setelah salat subuh, itu waktu yang keempat, dilarang kita melaksanakan salat di dalamnya. Wa ba'da salatil asr. Dan setelah salat asar. Itu pun waktu di mana kita dilarang melaksanakan ibadah salat. Jadi ada lima, ada lima. Yang pertama adalah inda tului asyams. Ketika matahari akan terbit, ya, atau saat matahari terbit, sehingga matahari itu naik seukuran tombak. Yang kedua, saat matahari tepat berada di tengah, sehingga zawal. Apa itu zawal? Condong atau tergelincir ke arah barat. Yang ketiga, indal isfirar. Ketika ufuk sebelah barat sudah mulai menguning, dan larangan itu berlangsung sampai dengan tenggelamnya matahari. Tentunya kalau matahari tenggelam, kuningnya berubah menjadi merah, atau dalam istilah disebut asy-syafaq. Asy-syafaq. Yang keempat adalah ba'da salati as-subah. Setelah salat subuh itu tidak boleh salat. Ya, wa ba'da salati al-asr. Setelah salat asar. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa lima waktu ini dilarang melaksanakan salat. Dalil yang pertama adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da as-subhi hatta tartafi as-syams. La salata, tidak ada salat. Di sini lamnya lam nafiyah, lam yang menunjukkan penafian. Walaupun kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, lam nafi di sini diartikan lam nahiyah, lam yang menunjukkan larangan. La salata, tidak ada sholat, maksudnya tidak boleh sholat. Ba'da subah, setelah sholat subuh, sehingga naiknya matahari. Jadi naiknya sudah dijelaskan seukuran tombak. Wala sholata ba'dal asri hatta taghiba asyams. Dan tidak ada sholat, alias tidak boleh sholat, setelah asar, sehingga tenggelam matahari. Sehingga tenggelam matahari. Di sini hanya disebutkan dua, ya, yaitu ba'dal subah sampai naiknya matahari, dan ba'dal asr sampai dengan tenggelamnya matahari. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang melaksanakan salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi Nabi Muhammad melarang kita melaksanakan salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Wa anis salati ba'da subhi hatta tatlu asy-syams. Sebagaimana Nabi melarang salat setelah subuh sampai dengan terbitnya matahari. Wal muradu bis subhi wal asr salatuhuma bil fi'l. Dan yang dimaksud dengan subuh dan asar itu salatnya. Maksudnya salatnya, kalau kita sudah salat asar, maka setelahnya kita tidak boleh lagi salat. Kalau kita sudah salat subuh, maka setelahnya kita tidak boleh lagi salat. Ini hadis adalah riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah ibnu Amir radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, "Salatu sa'atin." Ada tiga waktu. Kana Rasulullah yanhana an nusalli fihinna wa an naqbara mautana. Ada tiga waktu, kata Uqbah ibni Amir, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi melarang kami salat dan Nabi pun melarang kami menguburkan orang yang meninggal. Jadi ada tiga waktu di mana Nabi melarang salat di dalamnya dan Nabi melarang memakamkan jenazah di waktu tersebut. Apa saja tiga waktu tersebut? Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit sehingga dia naik, itu waktu yang pertama. Saat matahari terbit sehingga dia naik, itu waktu pertama dilarang sholat dan dilarang memakamkan atau menguburkan jenazah. Itu waktu pertama. Waktu yang kedua adalah hina yaqumu qa'imuz zahirah hatta tazul. Ketika matahari tepat berada di tengah hari, tengah siang, sampai dia tergelincir atau condong ke sebelah barat. Itu waktu yang kedua. Dilarang di dalamnya sholat dan dilarang di dalamnya menguburkan jenazah. Waktu yang ketiga, kata Nabi, وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسِ لِلْغُرُبِ. Tatkala matahari hendak tenggelam, matahari akan tenggelam, itu dilarang mengerjakan sholat dan dilarang menguburkan jenazah. Kalau kita simpulkan tiga hadis ini, para pemirsa Niaga TV, boleh kita katakan ada lima waktu yang dilarang sholat dan ada tiga waktu dilarang sholat dan menguburkan. Ada lima waktu dilarang sholat, hanya dilarang sholat, dan ada tiga waktu dilarang sholat dan menguburkan. Adapun lima waktu dilarang sholat, sebagaimana sudah kita bacakan tadi perkataan Ibnu Naqib, yang pertama adalah tatkala matahari akan terbit sehingga dia naik. Yang kedua, tatkala matahari tepat di atas kepala, di tengah. Yang ketiga adalah ketika matahari akan tenggelam. Yang keempat, setelah subuh. Dan yang kelima, setelah asar. Itu lima waktu dilarang sholat. Adapun tiga waktu dilarang sholat dan juga dilarang memakamkan jenazah adalah ketika matahari akan terbit sehingga dia naik, ketika matahari tepat di atas kepala, dan ketika matahari hendak tenggelam, ya, sampai benar-benar dia telah tenggelam. Ini harus dihafal. Lima waktu dilarang sholat dan tiga waktu dilarang sholat plus memakamkan atau menguburkan jenazah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wala yuhramu fiha ma lahu sababun." Wala yuhramu fiha ma lahu sababun. Dan tidak diharamkan melaksanakan salat di waktu-waktu tersebut selama sholat itu memiliki sebab. Tidak diharamkan pihak di dalam waktu-waktu yang tadi kita sebutkan melaksanakan sholat apabila sholat itu lahu sababun, memiliki sebab. Apa contohnya? Dikatakan di sini contohnya adalah kajanazatin, seperti salat jenazah. Salat jenazah ada sebabnya, yaitu keberadaan jenazah. Maka tidak masalah kita melaksanakan salat jenazah di waktu-waktu yang dilarang salat. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullah taala memberikan komentar. Kata beliau, li'anna sunnata al-isra'u fi salati 'alaiha wa dafnuha ba'da al-faragi min ghusliha. Karena yang disunnahkan adalah kaitan dengan jenazah, kita menyegerakan pengurusan, yaitu disunnahkan segera menyolatkan dan menguburkannya setelah selesai dimandikan, kata beliau. Wa huwa sababuha al-mutaqaddimu 'alaiha, al-mutaqaddam 'alaiha. Dan itu adalah sebab yang mendahuluinya, yaitu disunnahkannya menyegerakan apa? Pengurusan jenazah. Begitupun di antara contoh salat yang ada sebabnya, kata beliau, adalah tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita masuk masjid, baik itu di waktu setelah subuh atau di saat matahari akan terbit, atau di saat matahari tepat di atas kepala tengah hari, atau setelah asar, ya, atau menjelang matahari tenggelam, kita boleh melaksanakan tahiyatul masjid. Karena itu adalah sholat yang ada sebabnya. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan sebuah dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang bernama Abi Qatadah As-Sulami atau As-Salami radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjida," apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, "falyarka raka'ataini qabla an yajlis," salatlah sebanyak dua rakaat sebelum dia duduk. Di sini Nabi tidak memberikan batasan. Kapanpun kita masuk ke dalam masjid, baik di waktu-waktu yang dilarang, apalagi di waktu-waktu yang tidak dilarang, jangan kita duduk, kata Nabi, sebelum kita sholat dua rakaat yang disebut dengan tahiyatu masjidin. Begitupun di antara contoh sholat yang ada sebabnya adalah sunnatu wudu'in, sholat sunnah wudu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa amalan yang paling kamu harapkan yang akan mendatangkan pahala dan keutamaan yang besar? Sesungguhnya aku pernah mendengar suara terompahmu di dalam surga." Masya Allah. Jadi terompahnya Abu Hurairah mendahuluinya masuk ke dalam surga. Maka saat itu Abu Hurairah menjawab, "Inni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati lailin au naharin illa sallaitu bidzalika tahur ma kutiba li an usalli." Ya Rasulullah, aku punya kebiasaan, tidaklah aku kata Abu Hurairah bersuci, kemudian bersuci itu baik di malam atau siang hari, kecuali aku melaksanakan sholat setelahnya, kecuali aku melaksanakan sholat setengahnya. Sebagaimana diperbolehkan ma'asyiral muslimin mengqada sholat di waktu-waktu tersebut. Misalnya kita lupa mengerjakan sholat maghrib atau sholat isya, dan kita baru ingat bahwa kita belum sholat maghrib atau sholat isya setelah subuh misalnya, atau setelah asar, atau menjelang matahari terbit, ketika matahari di tengah, atau menjelang matahari tenggelam, kalau yang dilaksanakan adalah qada sholat, maka diperbolehkan. Baik qada yang wajib ataupun qada yang sunnah. Apakah yang sunnah bisa diqada? Bisa. Ya, berdasarkan sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda kepadanya, "Ya binta Abi Umayyah, sa'alti anir raka'ataini ba'dal asr." engkau bertanya tentang dua rakaat yang aku laksanakan setelah asar. Wa innahu atani nasun min Abdul Qais. Begini ceritanya, kata Rasul, tadi datang kepadaku sekelompok orang dari Bani Abdul Qais. Fashagoluni anir rak'ataini lataini ba'da zuhur, sehingga aku belum sempat mengerjakan dua rakaat ba'da zuhur. Jadi Nabi ingin melaksanakan ba'diyah zuhur, tapi keburu datang tamu, sehingga Nabi belum sempat mengerjakannya. Fahumahatan, nah itu tadi aku kodok setelah asar. Berarti sholat wajib, begitu pun sholat sunnah, boleh dikodok bahkan di waktu-waktu yang dilarang sholat. Hadis ini adalah sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Poin terakhir, ma'asyiral muslimin, la tukrahu as-salatu fi haram Makkah mutlaqan. Tidak ada larangan, tidak ada waktu yang makruh melaksanakan sholat apabila posisi kita berada di kota Makkah al-Mukarramah. Jadi kalau kita berada di kota Makkah al-Mukarramah, tidak ada waktu-waktu dilarang sholat. Kapanpun kita sholat, ya mau setelah subuh, mau menjelang matahari terbit, ataupun ketika matahari di tengah, ataupun setelah asar, ataupun menjelang matahari tenggelam, boleh, bebas. Itu khusus di kota Mekah. Dalilnya, ma'asyiral muslimin, berdasarkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, la tamna'u ahadan, janganlah kalian melarang seorang pun untuk sholat di Masjidil Haram kapanpun dia inginkan. Ya, kapanpun dia inginkan, artinya Masjidil Haram memiliki kekhususan, memiliki pengecualian, di mana kapanpun kita hendak melaksanakan sholat tidak masalah. Ya, berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Lalu dikatakan di sini, wala indal istiwa'i yaumal jumu'ati. Hukum asalnya tidak boleh kalau matahari tepat di tengah kita sholat sunnah, tidak boleh, kecuali di hari Jumat. Kalau di hari Jumat bebas, ya boleh kita melaksanakan sholat bahkan ketika matahari tepat di atas kepala. Dalilnya adalah hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu, sesungguhnya Nabi kariha as-salata nisfan nahar. Nabi tidak menyukai salat di pertengahan siang, illa yaum al-jumu'ah, kecuali pada hari Jumat. Nabi bersabda, inna jahannama tusajjar illa yaum al-jumu'ah. Ya, sesungguhnya api neraka dinyalakan, api neraka bergejolak, ya, apa namanya, menyambar-nyambar, illa yaumal jumu'ati, kecuali hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyiral muslimin, ini beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita coba membahas tentang salatul marid, salat orang yang sakit. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji

ya kalau saya tidak salah termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, begitupun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, menganggap boleh selama itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah kitab yang kami turunkan kepada kalian, di dalamnya ada keberkahan. Walaupun sekali lagi para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama salaf melarang hal ini, di antara mereka misalnya yang paling terkenal Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an dan lain sebagainya. Itu pernah kita bahas dulu ketika kita membahas kitab namanya di pembahasan sebelumnya, ya apa namanya, pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak terdengar jelas Bapak. Tidak terdengar jelas. Pertanyaan Bapak, mana yang benar, hasbunallah wa ni'mal wakil atau ya, hasbiallah. Ya. Yang kedua, makanya saya mengadil yang rutin untuk tetapi mendengar bahwa itu harus mengundur mentan dan ngatur, lalu sebenarnya kalau itu tidak bisa mengadilannya. Yang mana Pak, hadis mungkar? Ya, kita membaca itu. Kalau kan dia sering dengar dulu, bahkan kan itu maksudnya Pak, Bapak ingin mengetahui definisi hadis maudhu? Ya, hadis maudhu yang tahu sebenarnya gimana pengajaran itu, atau menerangkan itu. Artinya si Ustadz itu menyampaikan hadis-hadis palsu? Ya, hadis-hadis palsu dan mungkar itu. Kalau mengambilnya itu, gimana hadisnya itu? Apa hukum menghadirinya? Iya, menghadiri. Baik. Oke, Ustadz ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, apakah yang kita baca hasbunallah atau hasbiallah? Sebenarnya sama saja, yang membedakan hanyalah kata gantinya, antara kata ganti ana dengan kata ganti nahnu. Kalau hasbunallah itu berarti nahnu hasbunallah, hasbuna cukup bagi kami Allah. Ya, jadi diartikan kami hasbunallah, hasbunallah cukup bagi kami Allah. Wa ni'mal wakil, ya dialah sebaik-baik pelindung dan penolong. Ya, boleh juga Bapak katakan hasbiyallah, cukuplah bagiku. Ya, hasbiyallah, ya itu bedanya Pak. Silakan Bapak ingin menggunakan hasbiyallah, la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim misalnya, atau hasbunallah artinya kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya mendatangi majelis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis yang palsu? Ya, hadis-hadis yang mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang dhaif yang menyelisihi hadis yang sahih. Ya, atau hadis-hadis yang lemah misalnya. Tentunya ya kita memilih, menyeleksi, ya, dari mana kita mengambil ilmu. Karena ilmu ini, apalagi ilmu agama, gak boleh sembarangan. Harus diambil dari orang-orang yang memang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Mempertanggungjawabkan artinya dia berusaha mempersiapkan materinya dengan sebaik-baiknya. Dia mencari kitab-kitab para ulama yang di dalamnya telah mendapatkan apa, takhrij, yaitu penelitian terhadap kondisi hadis. Itu penting sekali. Ya, saya misalnya sebagai seorang pencari ilmu, ya talibul ilm, saya berusaha mencari kitab-kitab yang di dalamnya ada penjelasan bahwa hadis ini sahih. Yang mensahihkan siapa dijelaskan juga. Hadis ini dhaif. Kalau dhaif, dhaifnya kenapa? Karena ada periwayat fulan-fulan misalnya. Itu karena saya sadar bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya hanya penuntut ilmu biasa. Kalau saya tidak mencari rujukan yang benar, tidak mencari referensi yang sudah diberikan penjelasan sahih atau tidak sahih, tentunya kita akan kerepotan. Karena hati-hati, ini masalah hadis, apalagi sampai palsu, berbahaya. Ya, sampai berbohong atas nama Nabi, berbahaya. Ya man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja dia tahu hadis itu palsu, ya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempatnya di neraka. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kalian, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bissawab. Ya, jadi jangan hadir di majelis yang begitu, yang biasa menukil hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang apa namanya mungkar dan lain sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada pertanyaan dari Bukit Tinggi. Siapa yang salat subuh berjamaah di masjid lalu zikir menunggu waktu syuruq, setelahnya salat dua rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Bagaimana kami wanita salat subuh di rumah? Para ulama beda pendapat ya, apa hukumnya melaksanakan salat syuruq di rumah, yaitu khilaf di kalangan para ulama. Saya pernah membaca pendapat sebagian ulama yang membolehkan. Ya, sebagian ulama berpendapat membolehkan. Kalau saya tidak salah, fatwa dari seorang ulama ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, beliau katakan tidak masalah dikerjakan di rumah. Artinya seorang wanita dia duduk di rumahnya salat, lalu dia duduk tidak beranjak dari tempat salatnya, kemudian dia salat dua rakaat setelah syuruq. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan tidak, karena itu kaitannya dengan apa? Salat subuh berjamaah lalu dia menunggu sampai dengan terbitnya matahari. Ya, ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Walaupun demikian, ya tentunya ya bukan berarti wanita pergi ke masjid, ya. Tidak masalah mereka pergi ke masjid, tetapi yang lebih utama, yang lebih besar pahalanya bagi wanita adalah sholat di rumahnya. Ya, berdasarkan hadis Nabi, ya la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah kalian melarang para wanita ke masjid, tetapi buyutuhunna khairun lahunna. Sholatnya mereka di rumah itu lebih baik daripada datangnya mereka ke masjid. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah orang yang menjual obat-obat terlarang kalau selamat di dunia, apakah di akhirat nanti tetap diadili? Apakah orang yang menjual obat-obat terlarang kalau selamat di dunia, di akhirat akan diadili? Tidak ada yang bisa lari dari pengadilan akhirat. Ya, semua yang dilakukan oleh manusia, apalagi itu berupa kemaksiatan, akan mendapatkan balasan yang setimpal kelak. Apalagi yang menjual obat-obatan, apakah itu misalnya heroin, atau menjual misalnya ekstasi, atau pil-pil yang memabukkan, merusak akal manusia. Di dunia mereka selamat, tapi di akhirat tidak ada tempat lari. Ya, tidak ada tempat lari, tidak ada tempat bersembunyi. Setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Allah alam bissawab. Hamba Allah dari Pekalongan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada waktu takbiratul ihram, telapak tangan hadap kiblat atau ke bawah? Menghadap kiblat. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Ini ya, ini menghadap kiblat. Allahu akbar. Ya, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sejajar pundak. Ya. Allahu alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh dalam syariat Islam seorang wanita menikah dengan seorang pria yang mana ibu mereka masing-masing anak ini bersaudara, kakak beradik kandung? artinya sepupu, menikahi sepupunya. Ya, jadi ibu mereka kakak beradik, boleh enggak sepupu itu saling menikah? Yang saya tahu dalam hukum agama tidak masalah, ya. Dalam hukum agama tidak tidak ada masalah. Ya. Apa yang dimaksud dengan cahaya di atas cahaya Allah? Ya, kalau kita baca ayatnya nurun ala nur. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Yuqadu min syajarati apa? Yuqadu. Di surat An-Nur ya Allah katakan nurun ala nur. Allah itu adalah cahaya di atas cahaya. Ya Allah tabaraka wa ta'ala adalah cahaya alam alam semesta. Artinya Allah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan Allah hijabnya, penutup hijabnya Allah adalah cahaya. Ya, hijab Allah adalah cahaya. Ya, sama seperti Allah berfirman ana dahru uqallibul laila wan nahar. Aku adalah masa, akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Aku masa artinya akulah yang menciptakan masa, yaitu waktu. Allah yang mempergilirkan siang dan malam. Allah alam besar. Apa yang dimaksud dengan al-muluk, pelempar setan? Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muluk, "Wa laqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaaha rujuman lisyayatin." Sungguh telah kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang dan kami jadikan bintang itu pelempar untuk setan. Dalam hadis dikatakan bahwa setan itu mencuri berita dari langit. Mereka saling naik di atas punggung temannya sampai mereka ke langit. Sampai di langit mereka mencari kabar-kabar gaib untuk disampaikan kepada dukun-dukun, untuk disampaikan kepada paranormal. Ada kalanya mereka mendapatkan berita yang gaib, ya, lalu mereka terkena sambaran bintang-bintang di langit. Jadi bintang itu kalau kita baca di Al-Quran fungsinya tiga. Satu adalah zinah, zinatan lissama. Yang kedua adalah bintang itu adalah rujuman lisyayatin, pelempar setan, yaitu sebagai bentuk penjagaan langit itu. Ada setan yang mencari berita, dilempar, dikejar oleh bintang. Yang ketiga adalah bintang litahtadu, untuk menunjukkan arah. Orang-orang yang biasa di laut atau orang-orang yang biasa melakukan apa perjalanan itu tahu bahwa bintang itu menunjukkan arah barat, arah timur dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ada Ibu Khadijah di Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Katakanlah tinggal itu kenduri 30 atau itu ada kenduri Allah atau ada kenduri tidak nah, tidak tidak apa hukumnya kenduri maksudnya meninggal iya kenduri artinya hari ketujuh hari ke 40 seperti itu baik itu saja Ibu. Baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kalau kita bicara dalil, ya dalil dalam Islam itu ya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, itu dalil yang disepakati oleh para ulama. Ya walaupun ada dalil-dalil yang lain, istihsan dan lain sebagainya. Ya tetapi dalam agama kita sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Yang datang dari Rasul ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dilarang tinggalkanlah. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Au yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi Rasul takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih. Oleh karenanya dalam kehidupan kita beragama, menjalankan syariat, berusahalah kita untuk mengikuti baginda Rasulullah. Beliau banyak keluarga beliau yang wafat. Ya, misalnya istri beliau Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala anha wafat. Kita pelajari bagaimana sikap Nabi. Begitupun anak-anak beliau, bisa dikatakan semuanya wafat saat Nabi masih hidup kecuali satu, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha yang wafat beberapa bulan setelah wafatnya Nabi. Atau paman beliau seperti Hamzah, atau sahabat-sahabat beliau seperti Mus'ab bin Umair, ya, Sa'ad bin Mu'az dan lain sebagainya wafat di zaman Nabi. Apakah Nabi melakukan kenduri 7 hari atau 40 hari atau kita tidak mendapatkan. Begitupun para sahabat setelahnya, bagaimana ketika Rasul wafat? Bagaimana sikap Abu Bakar? Ya, apakah Abu Bakar menyikapinya dengan mengadakan kenduri 40, 30 atau apalah 100 ribu? Ya, atau ketika Umar wafat, ketika Utsman wafat, ketika Ali wafat, atau ketika Imam Syafi'i wafat, bagaimana sikap murid-muridnya seperti Imam Al-Muzani misalnya dan para murid yang lainnya, atau Imam Ahmad wafat, Imam Bukhari wafat. Kita banyak sekali contoh dari para ulama salaf dan kita tidak mendapatkan apa-apa yang dikenal hari ini dengan acara-acara kematian di hari 7, hari ke-40, hari ke-100. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang bersemangat dalam melakukan kebaikan, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Oleh karenanya hendaknya kita mencukupkan dengan apa-apa yang datang dari Al-Quran, dari hadis, ya, sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menetapkan kita semua di atas jalan yang lurus. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.